kuat. Beda dengan zon, zon adalah ragu-ragu yang rajin yang kuat. Karena segala sesuatu ma'adil ilmi yang tidak yakin, ilmu tidak yakin, maka boleh jadi syak. Boleh jadi disebut syak kuasa, syak jika dua kemungkinan tersebut sama kuat. Dan boleh jadi disebut zon jika ada salah satu kemungkinan yang lebih kuat, maka kemungkinan yang lebih kuat disebut zon, dan kemungkinan yang kurang kuat disebut waham. Dan waham la yultafatu ilaihi, dan waham itu tidak ditoleh, artinya tidak dipedulikan. Wabidzalika, maka dengan ini kita akan bisa nastarih, tenang, istirahat fil waqi', di alam nyata, dari banyak masalah. Karena dijumpai pada sebagian orang dia ragu-ragu apakah dia telah mencerai istrinya ataukah belum. Ragu-ragu imma bil sirri, dalam lafaz yang muncul dari dirinya, apakah dia mengatakan pada istrinya kamu saya cerai, ataukah dia baru mengatakan ulanglah ke orang tua, ataukah mengatakan aku akan mencerai, dan macam itu. Dan boleh jadi ragu-ragu apakah dia mengucapkan ataukah belum mengucapkan. Kuluhada, tentang ini semua maka kita katakan tidak teranggap. Majana selama ya tarajah indahu, yang lebih kuat menurut dirinya adalah itu semua belum ada. Fal'adlu anna hadha wahmun, maka pada asalnya ini adalah sekedar wahm, praduga tanpa dasar. Meskipun ini adalah syaktan mutawab, tidak ada keraguan yang membingungkan. Al-Ghalifat al-Ghani, meskipun ini adalah sangkaan yang kuat, maka ini tidak teranggap, karena hukum asal pernikahan orang yang berkeluarga adalah pokok nikah, status pernikahan tetap ada, dan yakin tidaklah bisa dilanggar dengan ragu-ragu. Maka orang yang maka hukum asal orang yang berkeluarga adalah masih dalam ikatan nikah, ini yakin. Kemudian timbul ragu-ragu, boleh jadi gulab berhubungan, jangan-jangan sudah saya cerai. Meskipun sampai tingkatan gulab berhubungan, tetap tidak terarah, karena yakin hanya bisa dihilangkan dengan yakin. Wujud dan dijumpai sebagian orang yang tertimpa waswas, sampai-sampai ketika dia minum air dan bernapas, ketika minum itu sebanyak 3 kali, setan berkata kepadanya, engkau telah mencerai istrimu di napas yang pertama, kau cerai dengan cerai yang pertama, kau cerai dengan cerai yang kedua di napas yang kedua, dan kau cerai dengan cerai yang ketiga di napas yang ketiga. Fahya, maka istrimu al-ana saat ini ba'inatun minka, sudah tertalak ba'in dari dirimu, sudah tertalak dengan talak 3. Wa'inama zakarna hadzal misala, kami sebutkan contoh ini karena ini adalah realita. Hatta sampai-sampai sebagian orang jika dia membaca Al-Quran dan membolak-balik lembaran-lembaran Al-Quran, datang-datang kepadanya ulama, setiap kali dia membalik lembaran lembaran mushaf, setan mengatakan membuka lembaran pertama ini cerai pertama, buka lembaran kedua cerai yang kedua, bahagia dan demikian. yang dia lebih ingin ayasira untuk terjatuh dari langit daripada mengucapkannya. Atau dia lebih ingin menjadi arah humamatan saudara yang dibakar saudara yang kita daripada melafazkannya. Maka terkadang setan itu membisiki hati seseorang tentang Allah Subhanahu wa taala dengan bisikan-bisikan yang sangat ngeri. Bukan ini Allah, bukan ini bapaknya Allah. Boleh jadi muncul bisikan semacam itu dalam hati seseorang, sehingga sahabat mengatakan jatuh dari ketinggian sudah mati itu lebih baik daripada menceritakannya, menceritakan bisikan tersebut. Karena bisikannya sangat-sangat menyesal. Setan datang membisik, kamu ini Allah, kamu ini bapaknya Allah. Maka ini enggak akan kau ucap. Enggak tega untuk mengucapkannya. Lebih baik mati daripada mengucapkannya. Lebih baik jadi arah yang kita daripada mengucapkannya. Lalu Nabi SAW menyampaikan anada di kabarnya hal itu sahih iman, adalah iman kenyataannya. Kalau orang itu mengalami semacam itu, malah itu tanda dia orang yang beriman. Kemudian Nabi mengatakan anak mulai itu bahasanya itu tidaklah membahayakan iman seseorang. Ada cuma setiap orang. Oleh karena itu wajib pada setiap orang untuk tidak menoleh ilamis jihad dan wasawis waswas semacam ini, sehingga waswas tersebut tidak membahayakannya. Bali yang kami tidak lagi bersandar pada iman yang ada di dalam hatinya dan mohon pertolongan kepada Allah dan mohon perlindungan dari setan yang terkutuk dan terus beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka jika dia melakukan hal tersebut, maka Allah tidaklah membahayakannya dengan izin Allah. Dan setan akan sadar bahwa tidak ada pintu masuk baginya untuk orang semacam ini. Faya utum, maka kembalilah setan khasihan dalilah dan badan hina dan hina. Kemudian penutur Allah mengatakan pada likulli wasawisa yajidu bihil luka. Padahal maka tinggalkanlah segala waswas yang dibawa oleh luka makhluk yang hina. Luka adalah satu kata celaan, dan yang dimaksud dengan luka di sini adalah setan. Sehingga yajidu bihil luka maknanya yajidu bihil syaitan, dibawa oleh setan. Makna asal dari luka adalah al-la'im, orang yang hina. Dan tidak dijumpai satu makhluk yang lebih alham, makhluk yang alham lebih hina daripada setan yang terkutuk. Maka makna bait ini tinggalkanlah segala waswas dan tinggalkanlah, karena waswas hanyalah datang dari setan dalam rangka untuk menyusahkan kehidupan manusia dan menghancurkan agama manusia. Dan kesimpulan perangkat yang lewat, bahasanya rasulullah itu ada dua macam. Pertama, rasulullah itu di tengah-tengah ibadah, di tengah-tengah perbuatan. Maka rasulullah itu semacam ini boleh jadi karena memang dasarnya orang ini min kafir sukuk, memang sering sekali rasulullah. Waktu yang perlu dengan tulis itu adalah waham, anggapan tanpa dasar. Kemudian yang kedua adalah syak ratu-ratu setelah selesainya perbuatan. Maka tiga jenis ratu-ratu ini semuanya tidak terangkat. Walikuli wahidin ini hadir akhwali hukumu, dan masing-masing dari tiga kondisi ini hukumnya masing-masing yaitu tidak terangkat. Amma idaka nasaku firayri hadir mawadihi. Adapun ragu-ragu yang terjadi pada selain tiga kondisi ini, maka itu adalah ragu-ragu yang muhtabarah terangkat. Catatan fi hadhihi al-ahwal, dalam tiga kondisi di atas, alati yatraf fiha asyakku, yang muncul badannya keraguan-keraguan, idza tabayyana lahu yaqin, jika diketahui kondisi yakinnya, maka ragu tidak diamalkan. Karena itu maksud dengan para ulama ragu-ragu dalam hal ini adalah selama masih ragu-ragu. Contohnya, rajulun, ada seorang ragu-ragu setelah selesai dari sholatnya, apakah dia sholat tiga rakaat atau empat rakaat, fa innahu la yantasabu ilaih, maka dia tidak perlu menoleh pada keraguan-keraguannya. Akan tapi ternyata jika dia telah yakin bahwasanya dia belum sholat kecuali baru tiga, kok ada orang yang ternyata sholat di sampingnya mengetahui ada baru sholat tiga rakaat. Maka kalau tadi dia selesai salat ragu-ragu tiga atau empat, ya sudah, tidak terang. Dan ternyata setelah itu ada orang di belakangnya yang duduk di tempat itu memberitahu ada sholat tiga rakaat. Maka kaidah tadi ragu-ragu setelah selesai tidak teranggap, itu tidak dipakai. Ya, kaidah ragu-ragu setelah selesai ibadah itu tidak teranggap, kaidah ini tidak dipakai. Namun kita beramal dengan yakin. Nah, ketika saya kona, tapi jika yakin bahwa dia tidak melakukan sekali baru tiga rakaat, maka wajib baginya untuk mendatangkan rakaat yang keempat dan sujud sahwi setelah salat. Namun dia datangkan rakaat yang keempat ini in qasra az-zaman, jika jedanya baru sebentar. Dia salat sunnah, sebentar duduk, selesai, sudah duduk mau keluar masjid, ada yang ngasih tahu. Wa in tala az-zaman, namun jika jedanya sudah lama, a'ada salatan min jadidin, maka dia ulang salat dari awal. Kemudian, apa perbedaan antara istibah dengan syak? Keranjuan dan keraguan-keraguan. Maka jawabannya, istibah itu boleh jadi dalam sesuatu yang empiris, sesuatu yang indrawi. Indrawi, bisa diindra. Contohnya, anda rancu istibah yastabiu alaika hadza syai', satu benda ini menimbulkan kerancuan bagi anda. Apakah benda ini emas, perak, besi ataukah timah? Apakah si A ini namanya Z ataukah Amr? Wasyak sebagai ragu-ragu yang bunuh itu ada di hati dan berkaitan dengan tasawuf, berkaitan dengan pemikiran, berkaitan dengan pemahaman. bukan berkaitan dengan hal yang empiris, hal yang bisa terlihat, bisa terdengar, ini suaranya ini suara laki-laki atau perempuan. Orang bingung, nah, itu dikatakan istibah. Istibah ragu-ragu, ini suara laki-laki atau perempuan, ini disebut istibah. Si A yang lewat itu si orang yang lewat tadi A tetapi ini disebut istibah. Sedangkan yang lain syak itu berkaitan dengan masalah kalau Allah berkaitan dengan masalah pemahaman. Kasus yang lain atau masalah yang lain telah kita sebutkan bahasanya ragu-ragu setelah selesai ibadah tidak memberikan pengaruh. Maka jika seorang bersolat 3 rakaat dan di rakaat keempat dia ragu-ragu, pada rakaat keempat dia ragu-ragu, ibadah belum selesai. Tapi apakah di rakaat pertama dia telah sujud 2 kali atau baru sekali? Apa hukumnya? Jawabannya kita katakan, selama karena status dia itu masih di tengah-tengah sholat, maka adalah dia yulubi, dia anggap tidak ada rakaat yang pertama yang dia lakukan. Jika rakaat kedua yang dia kerjakan adalah mengganti rakaat pertama. Wa kunna dzalika, dan kami katakan dan kami jawab demikian karena orang ini ilalang sampai detik ini belum selesai dari sholat. Maka kita tidaklah menetapkan sah sholatnya sampai selesai dari sholat. Jadi kaidahnya itu adalah setelah ibadah selesai. Ya, kalau sholat ya nanti setelah salat, timbul ragu-ragu tidak terangkat. Kalau ragu-ragunya itu di dalam sholat terangkat. Ya masuk otak keempat kemudian ragu-ragu juga kayaknya rakaat pertama sujudnya. Sudah, maka segera diputuskan rakaat pertama dia tidak ada. Maka rakaat keempat ini baru rakaat ketiga. Dia harus nambah satu lagi. Kasus jika seorang berpuasa kemudian setelah selesai dari puasanya dia ragu-ragu, semalam itu niat puasa qadha atau puasa sunnah. Kita kan ahli qadha jika dia punya kewajiban puasa qadha, qadha dan di antara kebiasaannya adalah puasa 3 hari bil. Walau yang tadi apa, mungkin dia tidak yakin niatnya itu kemarin apa. Maka apakah puasa hari ini itu terhitung ayyamul bil, 3 hari bil atau puasa qadha? Jawabannya kita katakan, hadi qarinatun, ini adalah indikator yang menguatkan bahwasanya puasanya adalah puasa bid. Madalah selama puasa bid adalah kebiasaannya. Wal qadha laysa 'ala al-fawri, dan puasa qadha tidaklah harus segera. Fahuna maka jawaban ini yumal, kita maknai ala ma'tadahu dengan puasa yang menjadi kebiasaannya. Maka kebiasaan di sini kita jadikan sebagai qarina, bahwasanya yang dia inginkan adalah puasa yang menjadi kebiasaannya. Teman-teman, ada seorang yang tara yuhadisu nafsuhu, jiwanya seringkali ngomong, apakah dia telah mencerai apakah belum mencerai istrinya. Maka lalu jiwanya mengatakan, dah tak cerai saja, astari sehingga aku nyaman, enggak dihantui perasaan bingung. Maka apakah lalu dia cerai istrinya, apakah cerainya jatuh? Maka kita katakan, maka siapa yang kita katakan, jika dia memang berniat untuk mencerai maka tercerai. Akan tetapi jika cerai tersebut karena tekanan was-was, pikiran yang buntet, kata orang Jawa. Kalau orang itu pikirannya tertutup, pikirannya lagi buntet, kemudian pada waktu buntet itu dia cerai, maka caranya tidak sah. Pikirannya tertutup, tertutup boleh jadi karena bingung. Kemudian ketika dalam kondisi bingung itu dia tidak sadar omongan apa yang keluar, makanya pikirannya tertutup. Atau dalam kondisi marah, super besar, apa telah ukur ikhlas tertutup, buntet atau tertutup di sini tolak ukurnya bang, tidak sadar omongan apa yang keluar. Boleh jadi karena sangat marah, boleh jadi karena sangat bingung, boleh jadi karena sangat stres karena banyak masalah. Boleh jadi karena sangat stres banyak masalah, dia pun tidak sadar ngomong apa saja ketika dia pas stres kayak gini. Nah itu namanya kondisinya kondisi ikhlas, kondisi pikiran itu buntet. Atau kalau dalam bahasa Jawa sebetulnya kondisi pikirannya buntet. Atau orang itu ya, mabuk pula sehingga dia tidak sadar apa yang dia lakukan. Namanya kondisi ikhlas. Maka di sini kata Al-Muslimi, bisa jadi orang itu karena empat tekan waswas, dia dalam kondisi ikhlas, tidak sadar dia ngomong apa, karena tekan waswas ya demikian hebat. Melihat oleh karena itu datang kasus dengan ulama, dan yang ulama menyebutkan bahasanya talaknya orang yang terkena penyakit waswas layak pak tidaklah terjadi berdasarkan penjelasan di atas tentang hadis laba-laba ikhlas. Dia bernama Muhammad Abu Dawud itu maja dari Aisyah dinilai sahih oleh Al-Albani. Ada seorang usiba ibnuhu, dia punya anak laki-laki dan anak laki-lakinya terkena penyakit waswas yang besar dan dalam selangkuh. Fa'atahu lalu dia memberikan fatwa kepada anak laki-lakinya supaya tidak sholat saja selama sebulan. Waduh waswas, bingung kasih adalah libur sholat yang sebulan, cuti sholat sebulan. Wabada nihayat usaha, dan luar biasanya setelah sebulan selesai, selama cuti enggak sunat selama sebulan itu selesai, syufiya ibnuhu min hadzal waswas, maka si anak itu sembuh dari waswas setelah cuti sholat sebulan. Berarti anak laki-laki. Fal alaihi syaih wal alaihi ibnuhu qadha, apakah si bapak ini punya kewajiban karena telah ngasih fatwa semacam itu, dan apakah si anak itu punya kewajiban qadha? Jawabannya, fatwa ini adalah fatwa yang tidak benar karena dia telah memberikan fatwa pada anaknya untuk melakukan sesuatu yang wajib, bahkan salah satu kewajiban Islam. Jadi ada istilah kewajiban Islam, karena ada kewajiban bukan kewajiban Islam. Itu wajib kewajiban Islam. Ada kewajiban bukan karena kewajiban Islam, contohnya nazar. Nazar tidak disebut kewajiban Islam. Kewajiban karena status dia muslim. Nah itu disebut kewajiban Islam. Kalau nazar, nah itu wajib bukan karena dia muslim, karena dia mewajibkan dirinya jika begini-begini saya akan begini. Lakin min rahmatillah, akan ketika menangkap sayang Allah padanya, an syufya ibnuhu, anak laki-lakinya itu sembuh. Walau wajib seharusnya dalam kondisi semacam ini adalah dia nasihat si anak untuk meninggalkan was-was. Wa yaqifu 'indahu jaddala, berdiri di dekatnya man yu'inuhu, orang yang membantunya hina wudu ketika wudu. Hatta jika si anak itu telah wudu sebanyak 3 kali, kita ingin membasuh wajah 3 kali, maka si petugas mengatakan, "Kif, dah, berhenti." Wahadakan solusi ini, wa'ikan api masyarakat meskipun mengandung kesulitan, akan tetapi tuhtam lalu lila'ilat, akan tetapi dimungkinkan lila'ilat untuk menjadi terapi. Walisan dan seorang bisa membolehkan mendapatkan pahala di amal gagal satu amal layak tahu yang tidak dia inginkan. Maka di sini saya berusaha menyampaikan salah satu obat kalau orang itu terkena penyakit was-was. Sudah ada yang bantu ngawasi dia kalau wudu. Orang was-was dalam masalah wudu, tak akan selesai wudu kecuali sampai airnya, airnya satu gentong satu buah habis. Bersungkan ini ulang lagi. Maka salah satu terapinya katakan minta satu orang untuk ngawasi wudunya. Ketika sedang basuh wajah, hatinya belum mantap, jangan toskan. Udah 3 kali, jangan diulang lagi. Kayaknya mungkin terjadi terapi. Wa ala hadzal walid, kewajiban sang bapak untuk bertobat kepada Allah dari fatwa yang dia berikan. Dan janganlah dia mengulang hal yang sebenarnya. Wa alla yuqdima, dan jangan dia maju. Di sini berani mengeluarkan fatwa kecil dengan secara ilmu. Karena berani berfatwa tanpa ilmu adalah perkara yang sangat berbahaya. Karena dia termasuk orang yang berdusta atas nama Allah. Waqala ala Allah, dan berkata atas nama Allah sesuatu yang tidak dia ketahui. Dan Allah Azza wa Jalla telah berfirman, katakanlah Rabbku mengharapkan sebatas besi yang nampak ataupun yang tersembunyi. Wal isma, dan dosa. Wal zariya, dan menzalimi orang tanpa alasan yang tidak dibenarkan. Dan menyekutukan Allah dengan sesuatu, dengan makhluk yang Allah tidak pernah menurunkan sumpah, menurunkan dalil kalau kecuali sekutunya. Dan kalian berkata-kata atas nama Allah sesuatu yang tidak kalian ketahui. Dan Allah berfirman, kul, katakanlah semua orang-orang yang berdusta atas nama Allah, mereka tidak akan beruntung. Demikian juga Allah berfirman, inna ma yaftari al-kadhiba, semua orang yang berdusta adalah orang-orang yang tidak beriman dengan ayat-ayat Allah. Adapun berkaitan dengan mengqadha salat yang telah ditinggalkan oleh si anak selama 1 bulan, fa'tiyat, maka hati-hatinya telah mengqadhanya. Ini adalah pendapat jumhur ulama, bahwasanya orang yang meninggalkan sholat secara sengaja, maka dia wajib mengqadha sholat yang dia tinggalkan. Sebagian ulama yang lain, semacam Ibnu Taimiyah dan sebelumnya Ibnu Hazm, berpendapat ya kalau orang meninggalkan sholat tidak dengan sengaja, sudah tidak ada kewajiban apa. Karena kita katakan, maka hati-hati dalam rangka keluar dari khilaf ulama, ya, tidaklah dia qadha puasa 1 bulan yang dia tinggalkan. Satu masalah, aku adalah seorang pemuda yang mencari ilmu, seorang penuntut ilmu, walhamdulillah, dan aku bersemangat untuk memurnikan niat untuk Allah semaksimal mungkin. Akan tetapi yang terbani, akan tetapi datang silih-silih dalam hatiku perasaan bahwasanya aku tidak ikhlas sama Allah, padahal aku memohon ampun pada Allah malam dan siang, dan aku berdoa kepada Allah supaya memberikan taufik kepada aku untuk ikhlas. Dan saat ini datang sudah berganti pada diriku rasa ketakutan min hadzal amri tentang masalah ini, wasibuni maka berilah pengarahan nasihat kepada ku jasa sebuah saya. Tanda seru dia masa kejadian. Nakul kita katakan, maka kami katakan hadzal min wasabi syaitan, ini adalah alam setan, dan setan adalah musuh kita sebagai nama Allah Allah di surat Fatir ayat 6. Setan dengan musuh kalian, maka jadikanlah salah satu lagi sebagai musuh. Maka setan mendatangi manusia yang semangat untuk melakukan ketaatan melalui pintu ini. Setan mengatakan, engkau telah banyak karena ria, engkau mencari ilmu karena ria, engkau mencari ilmu firasat karena gaji, mencari ilmu. Mencari ilmu lil martabah, ya, karena kedudukan, karena supaya ya, dipandang orang. Maka setan merusak ibadahnya di misli hadis takbirah dengan takbirah pengandian-pengandian semacam ini, was-was semacam ini. Maka solusinya kuliah ta'id billah, mohon perlindungan kepada Allah, wal yang tadi dan dalam dia berhenti. Jangan dadlek, cuek, gak usah dianggap pikiran-pikiran semacam itu. Layak tubuhku darika, maka tidak akan membayangkan hal tersebut, tidak akan membayangkan dirinya syai'an sedikit lain lagi godaan setan dengan orang yang malas ibadah, tapi godaan setan untuk orang yang semangat ibadah. Kamu lihat kamu ini. Wajib syaitan dan orang setan datang kepada seorang yang mutahawin meremehkan amal soleh. Fayutabitahu, maka dia akan ngendor-ngendori dia. Menggembosi faizah pintahu, maka setannya akan menggembosi orang ini anita anito atikiri amal ketaatan. Setan mengatakan, gak usah kalau melakukan ketaatan ini perkara mudah, ini cuma perkara sunnah. Lakukanlah amal ketaatan yang sunnah di waktu yang baik. Atau setan yuhawin alihi azanda, membuat dia supaya meremehkan dosa. Setan mengatakan, adalah kamu itu mampu-mampu lagi mampunya ya. Kasih saya kamu itu mendahului mumpahnya. Dua dalil. Setan pintar kajakan dia. Memaat bahasa dikasih semacam itu. Maka ini cuma adalah setan yang wajib atas seorang untuk menahan diri darinya dan memohon perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Tetapi saat Rasulullah mengatakan pada Rasulullah SAW was-was semacam ini, maka Nabi SAW mengatakan itu adalah iman senyatanya, zahata syarikul iman. Dan Nabi perintahkan memohon perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk dan berhenti dari itu semua. Gimana cara berhenti? Dablek, cuek, gak usah dipikirkan. Fahmi, maka teruskanlah ibadahmu. Meskipun setan berkata kepadamu sesungguhnya engkau adalah orang yang ria, yang kau hanyalah menginginkan dunia, pada yang mengumumkan, maka jangan kau peduli dengan omongan setan tersebut. Ada catatan tadi, pembahasan waktu nanti akan dilanjutkan ketika kita membahas ayat ke 52. Saya kesan semuanya. Kemudian riwayat ke-40 tuma hadisun nafsi maqbul fala. Kemudian lintasan hati itu dimaafkan. Fala hukma lahu maka tidak ada hukum baginya malam yu'atsir amala. Selama lintasan hati tersebut tidak membuahkan amal. Selama lintasan hati tersebut cuma sekedar lintasan hati dan tidak dipraktikkan. Hadza mutlaqul qawiyatu maka bait ini punya hubungan yang sangat kuat dengan dua bait sebelumnya. Di antara kalau pakai ini sholatihi, sedang sholat lalu muncullah lintasan dalam hatinya. Lintasan hatinya mengatakan apa? Maaf tuan jadi tidak boleh ya. Mau untuk ala bulan aku tadi melewati bulan, menjawabkan salam padanya, aku bertanya pada si A, gimana keadaanmu, gimana beritamu, apakah kembali akhlak. Kemudian si bulan itu menyuguhkan kepada pemakanan dan aku pun berkata bismillah, kemudian makan. Setelah itu aku keluar rumahnya, setelah itu aku katakan terima kasih dengan aku katakan kepada Allah, semoga Allah memuliakanmu karena telah kasih makan pada diriku. Hada hadis nafsi, ini namanya lintasan hati. Lagi sholat pikirannya mikirkan tadi dikasih makan, tadi ini tadi ketemu si A, makan di rumahnya si A, ini lintasan hati. Kalau anak-anak seandainya kita mendapatkan hukuman dengan lintasan hati tersebut, maka status sholat kita itu batal. Ini bentuk hukumannya. Karena ini adalah ucapan sesama manusia. Kata segala puji bagi Allah, kita tidak akan dihukum atas lintasan hati semacam ini. Seandainya seorang itu punya lintasan hati, kalau dia akan memerdekakan budaknya atau akan mewakafkan rumahnya atau akan mencerai istrinya, maka itu semua tidak ada dampak dan pengaruhnya. Seandainya seorang itu punya lintasan hati, kalau dia akan durhaka pada bapak dan ibunya, akan memutus dan akan memutus hubungan kekerabatan, apabila masalah maka muncul lintasan hati, misalnya hada abi, bapakku ini cuma bisa bikin aku capek, aku tidak akan pergi ke rumah bapakku, aku tidak akan mengucapkan salam pada bapakku, aku tidak akan menyambung hubungan pada bapakku dengan mengirimi hadiah dan harta. Ya kulah harta finansi, dia katakan itu dalam dirinya lintasan hati, akan tapi dia tidak cenderung padanya. Bahkan itu cuma lintasan hati saja. Maka lintasan hati semacam ini tidak terambah, tidak ada pengaruhnya, dan tidak Padahal lintasan hatinya isinya adalah dosa-dosa besar. Mau memutus hubungan kekerabatan, mau berdosa sama orang tua. Demikian juga seandainya seorang itu punya lintasan hati mau minum khamr, maka itu tidak ada pengaruhnya dan tidak ada dosa dengan sebab lintasan hati ini. Seandainya ada lintasan hati untuk mencuri, akan tapi belum mencuri, maka juga tidak ada pengaruhnya dan tidak ada dosanya. Walaya asam dan tidak berdosa karenanya. Dalamnya ada hadis yang lewat, bahkan siapa yang berkeinginan untuk bisayah melakukan amal kejelekan, kemudian dia tinggalkan karena Allah, maka Allah akan catat untuknya satu pahala yang sempurna. Amma adapun jika ahdasa lintasan hati tersebut telah berbuah amal, boleh jadi ucapan, boleh jadi perbuatan, maka tidaklah diragukan annahu yu'akhadhu, dia akan dihukum karenanya sesuai dengan tuntutan dalil syariat. Oleh karena itu pembuat nazar mengatakan malam yu'akhir amala, selama tidak membuahkan amal, yakni yaitu malam yakun, selama tidak ada ala istri, setelah adanya lintasan hati tidak ada amal. Maka jika lintasan hati itu membuahkan amal, fa innama yu'tabaru dzalikal amal, maka amal tersebut teranggap itulah amal yang nataja adalah hasil dari hadisun nafsi, hasil dari lintasan hatinya. Ya, Gunawan. Fa'idatun tasfi bainal amali wal fi'li, anna al-amala idza atlaqa فإنه يشمل قولي قولا والفعل أي القول باللسان والعمل بالأركان وأما الفعل فهو خاص بفعل حركة الجوارح مسألة هل كل حديث يدور في النفس معفو عنه وهل الظن من حديث النفس وكيف نجمع بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم به فبين قوله تعالى وبين قوله تعالى ومن يرد به بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. Nah, kemudian faedah apa perbedaan antara amal dengan fi'il? Jawabannya, amal idza utliqa, jika disebut secara mutlak tanpa keterangan tambahan, maka mencakup ucapan lisan dan perbuatan anggota badan. Ucapan lisan dan amal dengan arkan anggota badan. Adapun fi'l, maka itu khusus berkaitan dengan perbuatan anggota badan. Masalah, apakah semua lintasan hati itu dimaafkan? Apakah prasangka itu termasuk lintasan hati? Bagaimanakah kita kompromikan antara hadis Nabi ya Allah memaafkan dari umatku lintasan hatinya selama tidak diamalkan dan tidak diucapkan dengan firman Allah ya, tentang masalah tanah haram Mekah. Allah katakan siapa yang punya niat fihi di tanah haram ya, siapa yang punya niat di Masjidil Haram bi'ilhadin bi'zulmin, untuk melakukan penyimpangan yaitu melakukan tindakan kezaliman, maka akan kami rasakan badannya siksaan yang pedih. Maka ayat ini menunjukkan bahasanya niat berbuat jelek di tanah haram itu dosa. Ya budi. يلقي في قلب الإنسان ما يحدث به نفسه mimma yu'addu ta'amatan kubra. Mimma yu'addu ta'amatan kubra. Ridatan al-Islam. Walau anahu ukhidha bihi al-Islam wa kana kudhalika takwifun ma'ala yutafu. Jawabannya hadis sunnah yang namanya lintasan, tapi itu tidaklah mencakup al-hammi, niat. Tidak pula mencakup azimah, tekad kuat, tekad yang membaca. Namun cuma sekadar yuhadis nafsu, cuma omongan di hati. Hati itu ngomong apakah berbuat ini ataukah tidak berbuat. Akan tapi belum niat. Namanya lintasan hati itu belum niat. Nah inilah yang dimaafkan. Lakin lam yahumma, tapi belum niat. Fahata ma'afun anhu, inilah yang dimaafkan. Karena setan selalu memberikan pada hati seseorang sesuatu yang menjadi lintasan hatinya. Yang lintasan hati yang diberikan oleh setan ini bisa jadi adalah yu'adu bihitung tomatan kubro bencana besar dan keluar dari Islam. Maka seandainya seorang itu akan dihukum bikin lintasan hatinya, tentu dalam hal tersebut terdapat pengorbanan di luar kemampuan. Amal hamu ada peniat, maka niat itu kedudukan lebih tinggi daripada sekedar tahdis lintasan hati, itu sekedar omongan hati. Maka di atasnya omongan hati ada yahumu, ada niat, wayazimu, dan ada tekad bulat. Nah, maka niat inilah yang dihukum. Orang berniat jelek, orang berniat dosa. Malah selama dia tidak meninggalkan haram yang dia niatkan karena Allah. Jika seorang itu meninggalkan niatnya, niatnya untuk berbuat haram karena Allah, semacam kisah Abu Bulghar, semacam kisah Nabiullah Yusuf, jika orang itu meninggalkan niat berbuat jelek karena kepergok polisi, karena kepergok orang, tidak jadi berbuat, maka tetap dosa. Wa inna tarkal muharram, karena meninggalkan hal yang haram yang diniatkan dan meninggalkan haram kulillah karena Allah, semacam kisah Abu Bakar, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatatnya sebagai satu pahala yang utuh karena dia meninggalkan maksiat yang telah dia niatkan karena takut kepada Allah azza wajalla dan karena memurnikan niat untuknya. Ya wahyu. Wa amma qawlu ta'ala fil masjidil haram wa man yurid fihi bi ihsani dzulmin nudhiku min 'adzabin alim. Fal ma'na Menyahumu bihi hamma jaziman makrunan bisihadi ay hamma bi maksiatin wa lihatin bayinatin fa inna Allah ta'ala yudhiquhu min adabin alimin fa yajibu an na'rifa Al-Fakwa Di anna Allah Ta'ala yakulu Ya ayyuhal ladzina amanu Inda taqullaha ij'al lakum furqanan Ikafir antum sayyi'atikum. Nah, ada pun sabda Nabi Israel terpun firman Allah tentang Masjidil Haram. Siapa yang punya niat di Masjidil Haram melakukan penyimpangannya, yaitu melakukan tindakan kezaliman, yaitu maksiat, maka akan kami timpakan padanya siksaan yang pedih. Maka maknanya adalah man yahum biha bihamad, siapa yang berniat dengan niat yang kuat makunan bergandeng dengan penyimpangan. Artinya siapa yang berniat untuk melakukan maksiat yang jelas dan nyata, maka Allah akan menimpakan pada dirinya siksaan yang pedih. Maka kita wajib untuk mengetahui perbedaan antara lintasan hati dengan niat. Jadi niat itu adalah tahapan di atas lintasan hati. Karena Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa pada Allah, maka Allah akan jadikan untuk kalian, Allah akan jadikan untuk kalian pembeda, dan Allah akan hapus kejelekan-kejelekan kalian. Bersama Al-Quran Al-Quran, dan Allah menamai Al-Quran dengan Al-Quran, karena Al-Quran itu memiliki manfaat membedakan antara berbagai perkara, antara hak dengan batil, manfaat dengan bahaya, mukmin dengan kafir, hak Allah dan hak sesama, ila ghairi dzalika, dan hal-hal yang lainnya, mimma takunu bil furuq, yang merupakan hal-hal yang berbeda. Masalah, jika kita mengatakan bahwa lintasan hati itu dimaafkan, lalu apa hukumnya? Seandainya dalam sholat timbul lintasan hati untuk keluar dari sholat, bukankah lintasan hati semacam ini berarti berniat untuk memutus sholat hingga sholat yang batal? Maka jawabannya, jika dia cuma berniat untuk keluar dari sholat dan belum keluar dari sholat, cuma berniat untuk memutus sholat, maka sholat tidak batal. Berbeda kalau dia telah berniat untuk memutus sholat dan dia tidak ragu-ragu lagi, maka sholatnya batal. Walau awal dasarnya dia muncul keinginan ayuh fi sholati, untuk berhadas dalam sholatnya, untuk kencing, walaupun orang yusid akan tetapi dia tidak berhadas, fa'innaha latakun, maka sholat tidak berhadas. Maka di sini terdapat catatan penting tentang masalah niat. Orang itu berniat untuk meninggalkan satu perbuatan yang sedang dia kerjakan, itu tidak teranggap selama dia belum lanjutkan dengan sebuah tindakan. Orang berniat tak turun di sini saja lah. Dia sholat 3 rakaat, mau sholat 4 rakaat, 3 rakaat lah, saya tak turun di sini. Tapi dia tetap masih sholat, maka statusnya dia sholat sampai selesai. Di antara dalil dalam masalah ini adalah hadis Ibnu Mas'ud yang sholat malam bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena sholat malam masih yang panjang, maka Ibnu Mas'ud punya keinginan jelek, mau berhenti, kemudian berhenti sholat, kemudian tidak ikut Nabi dan biarkan Nabi menyelesaikan sholatnya. Ini tidak teranggap batal. Ibnu Mas'ud ini sholatnya tidak teranggap batal karena dia tetap sholat bersama Nabi. Maka berniat untuk meninggalkan sebuah perbuatan, namun dia masih tetap mengerjakannya, maka